السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa TV Raja maupun para pendengar di Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'limil Lughah Al-Arabiyah. Langsung saja, kita sudah sampai halaman 142, yaitu latihan yang ke-7. Permintaannya adalah mengeluarkan dari nas ini, yaitu pola af'ala serta ishtiqaquhu, yaitu turunannya, yaitu wazan af'ala yang ada di dalam kitab ini. Baru sampai ke perkataan Muhammad, ya. Insyaallah malam ini kita lanjutkan, ya, halaman 142. Baik, langsung saja Ustaz Ihsan, ya. Kita berikan kesempatan para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja. Fadhil Ustaz. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung di line telepon 021-823-6543. Kembali kepada nas yang terdapat di halaman 142. Silakan Anda bisa membuka di jilid yang ketiga. Kami berikan kesempatan baik untuk pendengar ikhwan maupun akhwat di 021-823-6543. Kita terima untuk penelpon yang pertama, silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Tampaknya terputus kembali, silakan kami sampaikan di 021-823-6543. Baik, halo. Iya, silakan di 021-823-6543 bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid yang ketiga, masih terkait dengan wazan af'ala, dan kita akan lihat dari nas dan hiwar yang terdapat di pelajaran ke-17. Jadi kita kembali lagi ke hiwar yang ada di halaman 141 dan 142 di jilid yang ketiga. Kita berikan kesempatan di 021-823-6543. Kami persilahkan baik untuk ikhwan maupun akhwat. Baik, halo. Baik, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Silakan dicoba kembali di 021-823-6543. Untuk Anda yang belum memiliki buku kitab atau kitab yang kita kaji, bisa melihat di layar televisi Anda untuk pembahasan di jilid ketiga ini. Baik, halo. Ya, tanpa kita terputus kembali, kami sampaikan kembali instruksi yang terdapat di latihan yang ke-7, ya, di halaman 147, ya, untuk mengeluarkan wazan dengan timbangan af'ala dan apa yang cabang daripada af'ala ini, mustaqatnya. Anda bisa melihat dan merujuk kembali kepada hiwar pihak percakapan di halaman 142. Baik, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Cikarang. Ahlan, akhi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ahlan. Silakan. Baik, nah. Ahlan wa sahlan, ya akhil karim. Baik, ma'akal kitab? Laisa ma'akal kitab. Baik. Tushahid tilfaz, ha? Baik, bisa ditampilkan. Tushahid tilfaz. Baik. Bisa ditampilkan halaman 142, yaitu perkataan Muhammad, ya. Ya. Perkataan Muhammad 100, masih di bawah lagi. Coba. Ya. Muhammad a'jabatni katsira. Iya, ah, betul. Baik. Wadih. Wadih, Ustaz. Baik, تفضل اقرا. A'jabatni katsiran. Ya. إنها جامعة فريدة يدرس فيها أبناء المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. نعم. يكتب المدرس آياتين على السبورة. نعم. اقرأ الآياتين يا هارون. نعم. بعد الاستعاذة والبسملة. والبسملة. والبسملة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نعم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ويأبى الله أو يأبى الله؟ يأبى الله. نعم. ويأبى الله لماذا؟ لأن فاعل. أحسنت بارك الله فيك. صحيح فاعل. إلا إلا أن يتم نوره. إيه. ولو كره الكافرون. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طيب أحسنت بارك الله فيك ما شاء. طيب الآن نعم أحسن قراءتك جيدة. الآن نعم استخرج مما قرأت وزن أفعل ومشتقاتها. وزن أفعل ومشتقاته. Timbangan af'ala, pola af'ala, serta turunannya. A'jaba, a'jaba. Taib. A'jabu. Taib. A'jaba. Hada ay fi'il hada? Madi atau mudhari? Fil madi. Madi. Taib. Jayid. A'jaba. Mudhari-nya apa? Ya. Jibu. Ya. Bukan. A'jaba yu'jibu. Nah. Iya. Kalau dia mazid, mazid berapa satu huruf, maka ain fa fi'ilnya apa? Huruf mudha'afan, huruf mudhara'annya dhamma. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Iya. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Jelas huruf mudhara'annya apa? Berbaris dhamma, itu mazid bi harfin wahid. Ya. Kalau bukan dhamma yaitu fathah, berarti bukan dia mazid bi harfin wahid. Ya. Taib, jayid. Summa. Ada lagi? Taib, ikra innaha jami'atun faridatun. إنها جامعة فريدة يدرس فيها أبناء المسلمين. نعم. يوجد أو غير يوجد؟ موجود أو غير موجود؟ غير موجود. غير موجود. يقين؟ إن شاء الله يقين. طيب مسلمين itu bentuk apa itu؟ Muslimin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Tapi sighahnya bentuk apa? Oh, aslama islim. Berarti bentuk apa itu? Hal huwa masdar. Hal huwa masdar. Ahuwa masdarun. La. La. Idhan ay sighah. Bentuk apa? Coba tasrifkan aslama. Aslama yuslimu. Terus masdarnya istislaman. Kenapa ada ta-nya? Kenapa ada ta? Ta dari mana ta? Kan tidak ada ta. Aslama yuslimu. Aslama yuslimu islaman. Islaman. Af'ala yuf'ilu if'alan. Taib. Af'ala yuf'ilu if'alan. Aslama yuslimu islaman. Terus isim fa'ilnya? Muslimun. Muslimun. Isim fa'il dari fi'il apa? Dari fi'il aslaman. Dari fi'il apa dibuat muslim? Isim fa'ilnya? Isim fa'il ini kan untuk yang mazid yang sudah kita pelajari, isim fa'ilnya dibuat dari fi'il mudhari yang maklum, yaitu aslama yuslimu. Ya kan? Yuslimu. Bagaimana cara prosesnya? Tuklabu ya, tuklabu ya, dibuang ya, au yuklabu harfun mudhara, dibu apa, dibalik huruf mudhara atau diganti huruf mudharanya miman. Miman. Paham ini? Paham. Iya, jadi yuslimu ianya diganti dengan mim, jadi muslimun. Iya. Itu yang sudah kita pelajari. Jadi apa? Muslimun. Nah, ini bentuk jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim berarti apa? Muslimuna atau muslimina. Di sini pakai ya. Kena mudhaf ilaih. Ya, itu jadi muslimina itu turunan dari aslama. Bentuk isim fa'il. Jadi harus jeli ya. Terus ada lagi. Iqra, lanjutkan. Min masyarikil ard. Min masyarikil ardi wa magharibiha. Iya. Ada situ? Mujud? Ghair mujud, Ustaz. Ghair mujud. Kalau masyarik, masuk? La. La. Yadkhul fi wazan fa'ala. Hah? Ini, iya. Wazan fa'ala, betul. Daripada masyrik, ya. Masyrik, ya, ada isim, apa? Isim zam, isim makan, ya. Isim makan. Masyrik. Makan. Wa maghrib. Isim makan. Ya. Jamaknya apa? Masyariq wa magharib. Itu jamak taksir ya. Jamak apa? Taksir ya. Betul. Terus yaktubu, yaktubul mudarrisu ayataini ala sabura. Ala sabura. Baik, mawjud? Ghair mawjud. Ghair mawjud. Mudarris bukan? Enggak masuk. Bukan. Itu pola apa itu? Tu fa'ala yufa'ilu. Jayid. Fa'ala yufa'ilu. Tukar ya'an jadi mim, jadi mufa'ilun. Darrasa yudarrisu. Tukar ya'an jadi mim, yudarris, mudarrisun. Ya. Ya, yaktubul mudarris. Taib. Itu pola fa'ala. Terus, istamir. Ikra'il ayataini ya Harun. Nah. Yujad. Yujad wazan af'ala wa mustaqati la yujad. Baik. Istamir. Ba'dal isti'adha. Ba'dal isti'adati. Hakadha al-qira'ah. Ba'dal isti, hadhi alif, ini hamza wasal ya. Ba'dal isti'adati. Ba'dal isti'adati wal basmalah. Baik. Yujad. Yujad. Aina? Isti'adha. Betul. La, la yujad. Isti'adah ni pola apa ini? Istaf'ala. Ah, istaf'ala, betul. Asalnya sulasinya adha. Jadi istaf'ala itu ziyadah salasa ahruf. Bertambah tiga huruf ya. Alif sinta. Terus, istamir. Yuriduna ayyudfi'u nurallah biafwahihim. Naam. Yujad au ghair mujad. Yujad au la yujad. Yujaddad. Aina? Yutfi'u. Taib, ma madihi? Atfa'a. Atfa'a yutfi'u. Betul. Dhamma ya? Naam. Yutfi'u. Taib. Mana nunnya? Nusad. Aina nun? Yutfi'una. Asal nun kan? Duna nunzad. Ha? Sabaqa bi an. Naam, dukhul an nasib ya, betul. An nasibah. Sahih. Ini dibuang hasfun nun di ana min afal khamsah. Taib. Yuridun enggak masuk? Hah? Yuridun tidak masuk wazan afala. Eh. Hah? Limada. Ya, nah, nah, sahih. Arada yuridu. Perhatikan huruf mudharanya dhamma. Kalau kena ketemu dhamma, nah, fokus ke situ. Ya, perhatikan baik. Ya. Jadi betul. Arada yuridu. Asalnya aryada yuryidu af'ala yuf'ilu. Ini kan fi'il apa? Ajwaf ya. Fi'il ajwaf. Jadi arada yuridu. Betul. Masuk timbangan af'ala yuf'ilu. Fi'il mudhari ya. Terus. Istamir. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Taib. Yujad atau la yujad? La yujad. La yujad. Taib. Yutim. Kenapa yang berdhammah situ? Karena atam ijaz berarti. Maka tadi saya bilang ya, kalau huruf mudharinya ya, fokus betul-betul perhatikan ya, apakah timbangan af'ala, apakah timbangan fa'ala, apakah timbangan apa? Fa'ala. Iya. Nah ini apa? Iya. Apakah timbangan apa? Jadi atamma yutimmu. Iya. Atamma yutimmu. Iya. Bukan timbangan fa'ala ya. Kalau fa'ala tamama ya kan? Tamma yatimmu. Bukan. Kalau tamma yatim itu wazan apa itu? Tamma yatimmu. Mazid au sulasi. Mazid. Mazid, coba berapa huruf tamma yatimmu? Coba hitung. Tamma. Tamma. Pertama huruf tam, pertama huruf apa? Ta. Ta. Wa tsani? Mim. Mim. Wa tsalis? Mim. Mim. Berarti berapa huruf itu? Tiga. Tiga. Dan sulasi. Nah, jadi bukan bukan mazid ya, itu sulasi. Kalau tamma yatimmu, tamaman itu sulasi. Nah, sulasi. Kalau kalau timbangan fa'ala, tammama yutammimu. Tammama yutammimu. Nah, di sini yutammimu atau yutimmu? Yutimmu. Yutimmu. Kalau yutimmu berarti bukan wazan fa'ala. Berarti wazan apa? Af'ala. Atamma yutimmu. Asalnya apa? Atmama yutmimu. Ya, karena ada dua huruf mim yang sejenis, maka diidghamkan. Ya, idghamkan, maka jadi apa? Atamma yutimmu. Ya, ini masuk timbangan af'ala, af'ala yuf'ilu. Harus jeli ya. Ya. Nah, terus, ada lagi? Baik, terus huwallazi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yujad yujad bad aina arsala, betul arsala yursilu fi'il apa ni fi'il madhi jayid. Terus istamir yurahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Naam. Yujad? Yujad tab. Aina? Yudhiru. Yudhiru. Ay fi'il? Fi'il mudari. Mudari. Madinya apa? Azhara? Yudhiru. Azhara yudhiru. Ahsan. Yujad akhar? Entah. La yujad tab. La yujad. Ini juga kurang teliti. Musyrikun bukan? Ya Allah, naam dat. Ya Allah. And, ya, jangan fokus saja pada fi'il ya. Ini kan diminta apa? Minta pola timbangan af'ala serta istiqaquhu. Turunannya. Baik itu masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Dan seterusnya itu isim zaman, isim makan. Ya. Musyrikun itu bentuk apa itu? Isim apa? Fail. Isim fa'il. Coba di tasrif. Asyraka. Asyraka yusyriku. Naam. Isyrakan. Iya. Musyrikun. Nah, musyrikan. Jadi, asyraka yusyriku. Jadi, dari fi'il mudhari saja. Yusyriku dibuang ya-nya ganti mim. Jadi, musyrikun. Ya kan? Jamaknya apa? Musyrikuna. Jamak apa ini? Jamak Muzakkar Salim. Muzakkar Salim. Ini marfu atau mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Kenapa marfu di sini? Kenapa pakai waw? Kenapa enggak musyrikin yang pakai ya? Karenahu fa'il. Ahsanta, fa'il, masyaallah. Ahsan, barakallahu fik. Ya, sudah banyak antum menguasai grammar-nya, bagus itu. Tinggal antum kembangkan lagi. Iya, baik, jazakallahu khairan. Nah. Ana talib min Andalus. Talib aina fi? Fi Andalus. Andalus, masyaallah. Ahsan, barakallahu fik. Nah, Ustaz. Musa Thalis, ha? Taib. Masyaallah. Baik, jazakallahu khairan. Masyaallah, barakallahu fik dan cukup baik interaksi yang disampaikan dan bisa dijawab semua, alhamdulillah. Pemahaman cukup baik Ustaz ya terkait dengan kaidah af'ala ini. Hanya kejelian dan ketelitian ya. Beberapa poin tidak hanya terfokus kepada fi'il saja berarti Ustaz ya. Betul. Baik. Kami minta ada istiqaqatuhu. Nah. Baik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Masih terkait dengan hiwar yang terdapat di halaman 142. Ya, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Fikri. Ummu Fikri, ahlan ya Umma. Masya Allah. Baik. Tafadhal. Naam, tafadhal ya Ummu Fikri. Ana uridu an syahida tilfaz. Taib, taib, taib. Naam. Al-mudarrisu. Naam. Fakkaru fi hatainil ayataini. Fakkaru ini anzuri jayran bisa lebih lihat lagi. Afan Ustaz. Iya. Fakkiru. Naam. Fakkiru fi hatainil ayataini. Naam. Summa ajibu anil as'ilatil muwajjahati ilaikum. Naam. Ustaz. Naam, istamiri. Istamiri. Maza yurid, maza yuridul kuffaru ya Idrisu? Naam. Idris. Yuridu, yuriduna itfa'a nurillahi. Naam. Ayumkinu hadha ya Ali? La. Lihadha mustahilun. Maza? Lihadha انظر جيدا لهذا مستحيل نعم لهذا مستحيل لهذا مستحيل نعم لهذا مستحيل وماذا يريد الله يا يونس يريد إتمام نوره نعم طيب أحسن يكفي sampai situ dulu طيب coba diulang dari awal lagi serta sebutkan apakah masuk ke wazan af'ala awla. Nah. Aja ajibu. Ajibu. Aja asluhu ajaba yujibu. Ajaba yujibu. Amarnya? Ajib. Ajib. Ajib. Ajib. Ajib. Ada ianya. Ajaba yujibu. Amarnya? Ajib. Ajib. Ianya kemana? Dihadapkan. Sini ada ianya. Perhatikan baik. Ya, iya kan? Iya, na'am Ustaz. Ini betul, ini betul. Dari ajabah yujibu, ajib. Yakin. Amarnya ajib. Sini kok tak ada adayanya. Di sini kenapa adayanya? Ajabah yujibu. Ujibu. Iya. Baik, kita proses dulu, ya, sebelum ke sini. Ya, apa tadi? Fi'il apa? Amar ya, ajaba yujibu. Yujibu. Baik, anta tujibu. Anta tujibu. Baik, bagaimana prosesnya bikin fi'il amar? Bagaimana prosesnya bikin fil amar? Minal fi'lil mudhari. Mudhari. Taib. Tujibu. Apa? Kemudian apa? Sukunkan di akhir. Iya. Karena dia fi'il apa? Saya akhir ya. Saya akhir sukunkan. Kemudian diganti ya huruf mudhara. Huruf mudharanya dibuang. Dibuang. Dibuang. Bisa dibaca? Bisa dibaca? Makru'ah, ghair makru'. Limadha ghair makru'? Harfu awal sakin, sah? Harfu awal sakin. Huruf pertamanya sukun. Terus kalau enggak bisa dibaca diapain? Alif. Alif enggak ada alif. Hamzah. Hamzah. Alifnya hamzah wasal atau hamzah qata? Hamzah wasal atau hamzah qata dikasih? Hamzah qata. Hamzah qata, bukan hamzah wasal. Iya. Hamzah qata. Makanya hamzah tulis. Hamzah qata, hamzah yang ada pada fi'il madhi. Iya. Ajib. Ya kan? Kan fi'il madhinya kan ajabah. Ajabah. Ini hamzah inilah dikembalikan kepada fi'il amarnya. Ya, hamzah qata itu. Kemudian apa yang terjadi setelah disukunkan akhir? Iltika'us sakinan. Yani al-ya sakinah, thumma ba sakinah, sukun, karena dia fi'il amar, maka dibuang huruf harfu ya, harfu illahnya dibuang. Fasara, ajib. Pertanyaan saya, di situ ajibu, kok ada ya-nya? Pada fi'il amar sudah dibuang. Kalau dia fi'il amar, kenapa ada ya di sini? Thumma ajibu, apakah betul ini fi'il amar? La a'lam ustaz. Karena di banya itu tidak baris sukun. Banya tidak baris sukun. Banya berbaris dhamma. Karena bersambung dengan waw jama'ah kan. Idrib, idriba, idribu. Iya kan? Bukan sukun lagi karena bersambung dengan apa? Bersambung apa? Waw jama'ah. Jadi idrib, idriba, idribu. Maka ianya bagaimana? Ianya sabita. Mudahnya begini saja. Karena ajibu ini adalah sudah bersambung waw jama'ah, berarti mudhari'nya apa? Yujibu. Mudhari'nya apa? Tujibu. Tujibuna. Itu kan? Itu mudhari'nya. Karena ada waw jama'ah. Ini waw nih. Ini waw-nya. Ini sudah bersama dengan waw jama'ah. Mudhari'nya di. Kalau ajib, mudhari'nya apa? Ini. Ajaba. Yujibu. Tujibu. Itu mudhari'nya. Kalau ajibu, mudhari'nya apa? Tujibuna. Kenapa? Waw itu bimana antum. Bimana antum. Di sini waw sama bimana antum. Nah, bagaimana prosesnya ini termasuk afal apa ini? Afal apa? Ya Ustaz. Termasuk afal apa ini? Fi'il apa ini? Adwa. Bukan itu ditanya. Bersama waw dan nun. Apa? Af'alul khamsa. Iya. Af'alul khamsa. Iya. Baik. Bagaimana prosesnya? Afal khamsa? Hudifan nun. Nah, pertama buang huruf mudhara'nya. Biasa. Baik. Buang huruf mudhara'nya. Kemudian kembalikan hamzah apa? Hamzah wasal. Hamzah qata'afan. Nah, ajib. Kemudian Karena afal khamsah tanam binanya apa? Hadfun nun. Dibuang huruf nunnya. Hurufnya. Jadi apa? Ajibu. Itu dia. Jadi ini sama, ini fi'il amar, cuma fi'il amar yang sudah bersambung dengan jamaah. Makanya ya tidak dibuang, yang tidak dibuang karena bersambung dengan jamaah. Huruf ba-nya berharakat, ya, bukan bersukun. Berharakat dhamma ajibu. Ya. Ajibu. Taib. Jayid. Taib yujad fi'il akhar? Yuridu. Mada yuridul kuffaru ya Idris? Taib yuridu. Ya betul. Arada yuridu. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari. Taib. Thumma? Thumma yuriduna. Yuriduna. Kadhalika fi'il mudhari. Arada yuridun. Ini apa? Fi'il mudhari. Marfu. Apa dan rafaknya? Bisubutin nun. Naam. Alamat rafi. Subutun nun. Alamat rafi. Subutun nun. Au sabatun nun. Taib. Ada lagi? Itfa. Nah, bentuk apa ini? Afa'a yutfi'u masdar. Masdar, iya. Af'ala yufilu if'alan. Jadi atfa'a. Atfa'a yutfi'u itfa'an. Itfa'an. Itfa'a nurillah. Baik. Yujar akhar? Yumkinu. Yumkinu. Asluhu amkana yumkinu. Amkana yumkinu. Baik, jayid. Nah, mana fa'ilnya? Hadza. Naam, hadza isim isyarah. Hadza ini kembali pada kembali apa? Itfa'u nurullah. Itu yang maksud. Isim isyarah kembali pada apa? Itfa'u itfa' nurillah. Itfa'a nurillah. Ini itfa' nurillah. Iya. Baik, bagaimana cara mengi'rabnya supaya kita merujuk sedikit tentang i'rab hadza. Baik. Iya. Hadza fa'ilun marfu'. Hadza ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in fa'ilun jayyid. Jadi hadza ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun au hadza fa'ilun ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Ya, jadi boleh kedudukannya disebutkan dulu, jabatan katanya sebutkan dulu atau diakhirkan. Baik. Terus yujar akhir? Yuridu. Sawaun arada yuridu. Sama tadi yuridu. Mustahil enggak masuk? Tidak, Ustaz. Enggak masuk. Baik. Terus ada lagi? Itmam. Itmam. Ya sama tadi ya. Iya. Itmam. Madinya fi'il madinya apa? Atmama. Atmama. Ada fi'il atmama. Atmam. Atamma. Atamma. Atamma. Betul asalnya atmama. Kemudian karena huruf mimnya dua, maka diidghamkan. Jadi apa? Atamma. Atamma. Tanya apa? Difathahkan karena bertemu sukun ya. Ya, karena mim kalau sudah diidghamkan berarti ada tasdid, ya kan? Iya kan? Asal atmama, mimnya idgham jadi tasdid. Nah, tasdid itu sukun di awal. Huruf awalnya sukun, bertemu tanya sukun. Makanya tanya apa? Difathahkan. Jadilah atamma. Kalau enggak bisa dibaca itu. Atamma yutimmu itmam. Nah, ketika masdar ifakul idgham. Fukal idgham, fukal idgham, idghamnya dibuka. Itmaman. Ya, atamma yutimu itmaman. Baik. Masyaallah, ahsant. Barakallahu fik. Taufik barakallahu ya. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakillahu khair pada Umar Fikri. Alhamdulillah telah menjawab dan ada faedah tambahan terkait dengan ajaba yujibu ya Ustaz ya, pembentukannya dan merupakan fi'il amr. Jazakallahu khair pada Mu Fikri, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain dan pemirsa Raja TV yang ingin mencoba dan menjawab dari kata-kata dengan wazan atau pola af'ala pada hiwar, kami berikan kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Adila di Matraman. Masya Allah. Baik, masya Allah. Ahlan ya Umar. Naam. Naam, tafadhali ya ukhti. Nah. Afwan Ustaz. Iya. Ana enggak ada bukunya. Taib, tushahidin at-tilfaz. Ana pakai radio. Oh, pakai radio. Taib, kalau pakai radio enggak ada buku, gimana caranya nih? Kalau dituntut bisa enggak Ustaz? Taib, saya akan bacakan ya. Taib. Ya, nah. Al-Mudarris. Ya. أتذكر آية أخرى أتذكر آية أخرى نعم في هذا المعنى يا شعيب في هذا المعنى يا شعيب في هذا المعنى يا شعيب هي أتذكر آية أخرى أتذكر آية أخرى في هذا المعنى يا شعيب في هذا معنى يا شعيب يا شعيب طيب adakah di situ bukan yang pola af'ala ada di situ yang barusan dibaca tadi ada pola af'ala serta turunannya ada yang mana coba sebutkan ukhra ya. Ukhra itu bentuk mu'annas daripada akhar. Ya, akhar itu adalah isim tafdil. Tidak masuk. Ya. Tidak masuk. Itu sama seperti ahsana. Ya, ahsana. Azana. Ya, arti ahsana apa? Paling baik. Jadi, superlatif ya. Bentuk superlatif. Jamil, ajmal. Ya, jamil, ajmal. Itu bukan fi'il madhi, tapi isim. Ya. Memang mirip ya, mirip ya. Mirip bentuknya, betul. Agak mirip. Ya. Jadi, ukhra ini adalah mu'annas daripada akhar. Jadi, tidak ada di situ. Terib. Su'aib, na'am. Kita lanjutkan. Na'am. Ya, na'am. Qala ta'ala fi surati as-saffi. Apa Ustaz? Qala ta'ala fi surati as-saffi. Qala ta'ala fi surati as-saffi. Fi surati faqi. Saffi, surati saf. Saf, surah saf. Fi surati fat. Saf. Sad ya, fi surati as-saffi. Fi surati fathi. Bukan fathi, bukan fat, bukan surah fatah. Surah as-saf ya. Sad, huruf sad dengan fa. Ayo. Kedengaran? Ya ya. Apa? Sat sat. Saf huruf sat dengan fa ya. As-Saffi. Surah As-Saff. Iya. Saffi. Saffi. Saffi. Iya, surah Saf ya. Ya. Ada surah Sat, ada surah Saf. Iya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu mutimmu nurihi. Wallahu mutimmu nurihi. Mutimmu. Wallahu mutimmu nurihi. Wallahu mutimmu nurihi. Walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun. Iya. Nah, adakah di situ yang timbangan af'alah serta turunannya? Karihal. Hah? Karihal? Ya. Karihal itu berapa huruf? Ka, ro, ha, lam. Hah? Coba ulang kembali. Walau, perhatikan, dengarkan. Walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun. Ya, sekalipun orang-orang kafir itu benci. Kariha yakrahu. Berapa huruf itu? Huruf kaf, huruf ra, huruf ha. Cuma tiga huruf, bukan empat huruf. Ya, memang agak Lamnya Ustaz? Bukan, itu walau. Lau itu huruf apa? Iya. Syarat, iya. Bukan, enggak masuk ya. Lain kata. Fiilnya kariha. Ya. Kariha yakra. Taib. Nah ini ukhti harus beli ya, oma harus beli buku supaya bisa melihat secara langsung ya. Sebab kalau tuntun ini enggak bisa lihat ya. Taib ahsan. Taib barakallahu fikina. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Taib. Demikian dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain. Silakan di 021-823-6543. Masih di latihan yang ke-7 ya, di pelajaran ke-17. Dan memang untuk pendengar dan pemirsa Roja TV minimal bisa melihat di layar televisi Anda ya. Jika belum memiliki buku yang kita bahas dan kita kaji untuk memudahkan. Baik, kami akan kembali. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Tampaknya terputus kembali bagian dari mereka bergabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya, Umma. Ya, dari Mu'anna di sini. Nah, baik, Masya Allah, Mu'anna. Ahlan wa sahlan, Mu'anna. Silakan. Ahlan bik, Ustaz. Ahlan bik. Naam, tafadhal ya, Umma. Ya, baca ya, Ustaz. Naam, ikra'i. Su'aibu. Taib. Naam. Qala ta'ala fi surati Saffi. Naam. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wallahu mutimmu nurihi. Nurihi walau karihal kafirun. Terus naam. Baca dulu Iqra. Ya. Bima arsalallahu rasulahu. Ya Muhammad. Iya. Arsalahu bil huda wa dinil haqq. Iya. Yadkhulu Ishaq. Al-ana ta'ti wa qad au syaka darsu an yantahya. Naam. Ma'diratan ya ustazu. Iya. Zahabat ila maktabal baridi. Zahabat au zahabtu. Oh iya. Maaf. Zahabtu ila maktabal baridi. Ila maktabah. Kenapa maktabah? Fathah. Oh, ila maktabil. Nah. Ila maktabil baridi. Liirsali barkiyatin. Fakot wasola akhir barihata. Faarsaltu baqiyatan ila abi. Uhbiruhu. Iya. Yeah. Fiha bisalamati wusulihi. Iya. Yeah. La ba'sa. Taib. Naam. La ba'sa. Naam. Taib. Khalas intaha. Nah, alah, coba. Ustaz. Nah, sekarang coba perhatikan kembali Shu'aib dari situ. Perhatikan mana isim atau fi'il yang masuk pola af'ala. Di baris itu mutimmu ya Ustaz. Mutimmu, yakin? Atama. Itu bentuk apa itu? Itu bentuk isim fa'il. Isim fa'il. Mudhari'nya apa? Atama yutimmu. Yutimmu. Proses bagaimana prosesnya? Yutimmu. Huruf mudara'ahnya ya diganti mim bertama. Jadi yutimmu jadi mutimmun. Ya betul. Mutimmun. Iya, betul. Terus terus bima arsala ustaz. Arsala yursilu. Arsala yursilu fi'il apa itu? Fi'il madi. Madi. Baik. Ada lagi? Mursilu rasulahu. Rasulahu. Rasul itu dari arsala yusidah. Dari arsala yusidah. Yakin dari arsala? Rasul. Enggak ada tapi ustaz ya. Bentuk apa? Enggak ada ustaz. Bukan masdar. Iya. Bukan ustaz ya. Bukan. Bukan. Iya. Arsalahu. Tai arsalahu. Iya. Arsalahu bilhuda wa dinil haq. Ada lagi situ selain arsala? Huda. Bil huda. Ada yuhdi. Bukan. Bukan. Bukan. Taib. yadkhulu ishaqu. Al-ana ta'ti waqt ushaqad darsu an yantahiya. Yujad? Ta'ti atta. Atta ya'ti, Ustaz. Atta ya'ti. Yakin itu? Itu tiga huruf, Ustaz. Tiga huruf. Atta ya'ti. Dari mana tahu tiga huruf? Karena huruf mudorahnya bukan yu. Taib, saya. Maksud bukan yu, artinya bukan dhammah ya. Bukan dhammah. Iya, bukan dhammah. Iya, ini ta, bukan tu. Iya, ya. Ta'ti. Berarti bukan wazan af'ala. Bukan wazan af'ala, Ustaz. Iya. Waqad awshaka. Ini awshaka. Was. Bukan Ustaz ya. Awshaka itu. Aujabu itu seperti aujabu itu Ustaz ya. Tasrifnya. Nah, ini kan jelas pola kan af'ala kan awshaka. Iya, awshaka. Iya, awshaka yushiku. Awshaka yushiku. Dalam hadis kan yushiku, ha? Bermakna ha Ustaz. Bermakna qaruba, hampir. Iya. Apa Ustaz? Hampir. Hampir. Hampir, qaruba, dekat. Iya. Oh. Dalam hadis kan ada yushiku anta da'alahu. Nah, dalam hadis kan ada kan? Iya, iya. Ya, tentang apa? Umat ini Islam akan direbut oleh umat lainnya. Jadi, bagaikan hidangan. Oh, iya. Ya, yushiku anta da'alahu. Iya. Berarti hampir ya Ustaz. Iya, usyaka, hampir. Yushiku. Iya. Bisa juga dekat, ya, qaruba, iya. Nanti amarnya asik Ustaz. Aushik. Aushik. Oh. Iya. Saya kira asyik. Iya. Aushik, mausikun apa iya. Musikun? Aushaka yushiku. Jadi aushik. Aushik. Iya. Nanti iya. Isim fa'ilnya musikun. Musikun ya. Musiku. Iya. Isim maf'ulnya musyakun. Musyakun. Iya. Okay. Iya. Baik. Iya. Ada lagi? Terus. Yantahiya. Yantahiya. Yantahiya. Nahayan, bukan Ustaz. Bukan, yang jelas ya. Ianya kan bukan dhammah kan. Well, iya, Ustaz. Iya. Huruf mudara'ahnya tidak dhammah. Dhammah, iya. Iya. Iya, jadi jelas bukan af'ala ya. Ustaz. Bukan jelas, bukan af'ala. Iya. Iya. Terus? Kan ma'dirotan ya Ustaz. Ma'dirotan bukan. Bukan? Bukan. Kenapa? Ma'dirotan. Iya. Itu bukan Ustaz, karena itu ma'dirotan itu sepertinya bentuk seperti bentuk isim fa'il. Bukan, itu masdar. Oh, masdar. Iya, sama seperti ma'rifatan. Arafa ya'rifu ma'rifatan. Oh, ya, ya. Jadi adara. Adara. Iya, berarti masuk ma'dirotan. Sulasi. Oh, bukan af'ala ya. Bukan, adara. Bukan adara. Oh. Ini sama seperti arafa ya'rifu ma'rifatan, ma'rifah. Oh. Jadi ma'dhira. Iya. Ya'dhiru ma'dhiratan. Ma'dhiratan. Ya. Jadi dari sulasi. Iya, itu sulasi. Sulasi ya. Iya. Dhahabtu ilal maktabil dari ilal au ila? Ila. Bukan ilal ya, enggak ada alif lam. Dhahabtu ila maktabil baridi li arsali. Arsali ini Ustaz. Apa? Li? Li irsali. Irsali barqiyatin. Iya. Taib, yujad? Irsali barqiyatin. Taib, yujad atau la yujad? Irsali. Irsal. Irsal. Bentuk apa itu? Itu, kalau irsal. Arsala irsal itu kayaknya bentuk amar Ustaz. Amar? Kalau bukan. Yes. Oh ini masdar Ustaz. Masdar. Coba tasribkan. Arsala yursilu irsalan. Irsalan ya, masdar af'ala yuf'ilu if'alan. Ya. Jadi arsala yursilu irsalan, isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya mursilun. Mursilun. Isim maf'ulnya? Mursalun. Fi'il amarnya? Arsil. Iya, itu dia. Taib. Barqiyatin. Iya. Waqad faqad wasalla akhi. Wasalla, bukan wasalla. Oh, yang tasrif wasalla. Iya. faqad wasala akhil barihata. Iya. Di sini sini enggak ada. Enggak ada. Lejar. Ini arsal arsal tu. Iya, arsal. Arsala tadi ya. Iya. Betul. Bakiat. Fi'il apa itu? Kenapa Ustaz? Fi'il apa? Ini fi'il madi. Fi'il madi. Iya. Terus Barkiatan ila abi ukhbiruhu fiha ukhbiru Ustaz ukhbiru fil apa itu? Baru yukhbiru fil apa? Ini ukhbiru ini ini fi'il fi'il mudhari Ustaz fi'il mudhari ya. Maknanya apa itu? Memberi kabar. Kabar. Siapa yang beri kabar? Mana failnya? Ana. Ana, dhamir mustatir ya. Ya. Jadi ukhbiru itu ana. Iya. Terus ada lagi? Ukhbiru fiha bisalamata. Kenapa mata? Bisalamata. Kenapa ta? Bisalamati. Maaf Ustaz ada yeah. Bisalamati. Iya. Yeah. Salamati itu ben, jadi aslama yuslimu islaman. Islaman, iya. Ini salamah. Oh iya ya. Islam. Kalau Islam ada hamzanya, Islam. Oh iya. Bukan ya Ustaz ya, ini dari salamah yuslimu. Salimah. Dari bahasa salimah. Salimah yaslimu. Salimah yaslamu. Iya. Ya salimah ya. Salimah. Nah, daripada salimah ya. Salimah iya. Yaslamu. Iya. Oh ya, jadi bukan, bukan. Dari Islama Yuslimu ini ya, Ustaz, ya? Bukan. Dari Salima Yaslamu. Taib. Kalau af'ala aslama yuslimu Islam, ini salam, salama. Iya. Oh ya Ustaz. Ya. Ya, terus Ustaz. Ada lagi? Wasuluhu. Bisalamati wusulihi. Wusulihi. Wusuli. Iya. Ausalu. Apakah masuk? Usuli dari wasal Ustaz, wasalah. Ya, wasalah tidak masuk. Iya, betul. Tidak masuk. Iya, tidak masuk. Iya. Tidak masuk. Tayyib ahsan, barakallahu fiik. Masyaallah. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa ana. Dan alhamdulillah telah dibaca dengan baik dan dijawab sampai pada hewan yang terakhir. Tayyib. Nah, itulah apa latihan tentang pola af'ala serta ishtiqaquhu, turunannya, baik itu fi'il mudhari'nya, kemudian masdarnya, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian apa isim makan, isim zaman. Ya, alhamdulillah sudah kita tuntaskan. Baik ya, mudah-mudahan ini makin apa makin rasikh ya. Iya, dalam ingatan makin kuat insyaallah. Taiblah, kemudian kita masuk kepada tamrin tsamin. Tamrin tsamin, latihan yang ke-8. Nah, ini memang masih terkait timbangan af'ala, tapi di sini bukan membahas ya tentang af'ali filu, tapi di sini membahas tentang apa? Ada fi'il yang timbangan af'ala memiliki 2 objek ya, 2 maf'ul. 2 maf'ul. Nah, ini terkadang ada fi'il yang membutuhkan objek ya, dikatakan maf'ul bi atau disebut apa fi'il mutaaddi. Fi'il mutaaddi ini terkadang mutaaddi bi maf'ul wahid ya. Mutaaddi dengan apa? Maf'ul wahid, objek satu objek, dan itu yang paling banyak. Nah, terkadang butuh 2 objek. Nah, di antaranya ini di sini disampaikan di sini ya. Yaitu a'ta. Jadi fi'il a'ta ini yansib maf'ulain, menasabkan 2 maf'ul, yang mana kedua maf'ul ini bukanlah berasal mubtada khabar ya. Nanti ada fi'il yang menasabkan 2 maf'ul, yang kedua maf'ulnya berasal mubtada khabar, dan kata lain fi'il masuk pada jumlah ismiyah, seperti dhanna. Dhanna itu menyangka. Jadi ada yang disangka, ada sesuatu yang disangkaan ya. Jadi ada 2 maf'ul. Jadi contohnya, contoh Muhammadun maridun, Muhammadun maridun, itu jumlah ismiyah. Masuk dhanna, dhanantu Muhammadan maridan, jadi saya kira si Muhammad sakit. Nah, nah ini maf'ul pertamanya apa? Muhammad, Muhammadan. Maf'ul keduanya maridan. Ya. Jadi yang disangka itu adalah atau dikira itu Muhammad, sesuatu yang dikirakan atau disangkaan adalah sakit. Jadi dhanantu Muhammadan maridan. Nah ini dhanna ini menasabkan dua maf'ul, akan tapi maf'ulnya kedua ini berasal mubtada khabar. Arti kata kalau fi'il dhanna serta fa'il dibuang, maka jadilah maf'ul, kedua maf'ulnya jadi jumlah ismiyah. Jadi dhanantu Muhammadan maridan, buang dhanantu jadi Muhammadun maridun. Muhammad sakit. Ya. Nah, sedangkan a'ta ini menasabkan dua maf'ul, akan tapi kedua maf'ul itu bukan berasal mubtada khabar. Contoh. Nah, a'taituka hadiyatan. A'taituka hadiyatan. Saya beri kamu hadiah, atau saya telah beri kamu hadiah amsi kemarin. Ya, a'taitu itu fi'il fa'il. Ka itu apa? Maf'ul pertama, hadiyatan maf'ul yang kedua. Kita ambil contoh lain. A'taitu Muhammadan al-kitaba. A'taitu Muhammadan al-kitaba. Saya telah mengasih atau saya telah memberi si Muhammad kitab itu. Jadi fa'ilnya adalah tu, a'taitu, a'taitu fi'il. Tunya fa'il, kemudian Muhammad adalah objek, maf'ul. Nah, karena dia diberikan objek, objek pertama, maf'ul pertama. Yang sesuatu yang diberikan, itu Alkitab adalah objek yang kedua. Jadi Muhammad, a'taitu Muhammadan Alkitaba. Coba kalau kita buang fi'il dan fa'ilnya, a'taitu. Jadilah apa? Muhammadun Alkitabu. Nah, apakah itu jumlah ismiyah? Tentu bukan. Ya, enggak ada kata Muhammad adalah kitab. Ya. Nah, ini di antara beberapa fi'il yang menasabkan dua maf'ul, yang kedua maf'ulnya bukan berasal mubtada khabar. Di antara ini ada a'ta, manaha. Maknanya sama ya. A'ta, manaha, memberi. Itu apa lagi? Albasa, mengenakan. Kasa, sama. Kasa, mengenakan. Kamu albasa, itu maknanya sama. Kasa wa albasa, itu mengenakan. Contoh, albasatil ummu. Kalau labisa, itu menghendaki satu objek. Nah, labistu thawba atau labistu qamisa. Labistu qamisa. Labistu. Nah, labisa. Labistu. Ini fi'il fa'il, labisa. Labistul qamis. Saya telah mengenakan baju. Nah, ini maf'ulnya. Maf'ulun bih, objek. Maf'ulun bihi. Hanya satu maf'ul. Tapi kalau albasa, albastu. Makna juga beda. Albastu, saya mengenakan. Albastu al-walada, saya mengenakan anak itu apa? Itu al-qamisa. Ya. Ya. Atau saya memakaikan, ya. Saya mengenakan atau saya memakaikan anak itu akan baju. Ya. Jadi saya pakaikan anak itu baju. Ini maf'ul pertama. Maf'ul awal. Nah, ini maf'ul tsanin. Ya. Maf'ul kedua. Ya. Maf'ul kedua, maf'ul tsanin. Jadi ada dua objek. Ini maf'ul pertama, awal. Ini maf'ul kedua. Nah, tentu kalau dibuang ini Apakah jumlah ismiyah al-walalul qamis? Enggak mungkin al-walalul qamisu, anak itu baju, enggak. Ya, ini termasuk fi'il yang kedua maf'ulnya bukan berasal mubtada khabar, ya. Berbeda dengan dhanna. Dhanna itu dua maf'ulnya berasal mubtada khabar. Tapi insyaallah kita akan jelaskan di pekan akan datang sampai sana, ya. Ya, karena ini sudah masuk pada kaidah baru. Baik, jazakumullah khair pada Ustaz yang telah menjelaskan dan sebagai penghantar dari latihan yang ke-8 insyaallah, yaitu terkait dengan kalimat yang memiliki dua maf'ul, dua objek, secara sederhana dijelaskan oleh Ustaz. Dan insyaallah akan kita perinci pada babnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan insyaallah kita akhiri dari latihan yang ke-8 sampai malam ini insyaallah. Sebagai menutup, ada beberapa pertanyaan kami angkat, Ustaz, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Af'ala, Ustaz, wazan af'ala. Iya. Apakah juga memiliki makna muta'addi, sekul khair? Iya, kemarin kan sudah saya jelaskan berkali-kali. Ya, mungkin ini mengikuti ya. Iya, salah satu faedah pola af'ala adalah menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Ya, menjadi muta'addi. Itu salah satu dan itu yang paling utama. Bukan berarti tidak ada makna lain, masih ada. Ada makna sayrura. Sayrura itu menjadi. Ya, saya ambil contoh ya. Kharaja itu kan keluar, tidak ada objeknya. Kharaja. Kharajal waladu minal baiti. Anak itu telah keluar dari rumah. Tapi kalau masuk akhraja, berarti maknanya bukan keluar, tapi mengeluarkan. Akhrajal waladu kitabahu minal hakibah. Jadi akhrajal waladu kitabahu minal hakibah. Anak itu telah mengeluarkan bukunya dari tas. Itu mengeluarkan akhraja. Dakhala masuk. Ya. Kalau adkhala memasukkan. Jadi raja'ah pulang. Kalau arja'ah memulangkan, ya, atau mengembalikan. Arja'tul kitaba ila sahibihi. Arja'tul kitaba ila sahibihi. Saya telah memulangkan kitab itu kepada pemiliknya. Nah, itu bermakna apa? Bermakna muta'addi, menghendaki objek itu. Kemudian makna lain adalah sayrura. Contoh asmara. Asmaratis syajara. Berarti pohon itu telah berbuah. Ya. Telah berbuah. Nah, itu tidak ada objeknya. Jadi tidak selamanya fi'il timbangan af'ala itu menjadi ada objeknya. Tapi secara umum kebanyakan kalau dia berasal daripada lazim maka dia ada objeknya. Jadi makna kedua adalah sayrura. Ya. Ya. Kami terakhir di kesempatan malam ini dan sebagai ikhtitam saya. Jazakumullah khair jaza atas perhatian antum. Yang mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.